إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jemaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Hujan merupakan nikmat Allah. Allahumma shayban nafi'ah, semoga Allah menjadikan dia sebagai yang bermanfaat. Dan hujan merupakan salah satu waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semangat kita untuk menimba ilmu, mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, hujan tidak menghalangi keinginan dan semangat kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan upaya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, dicatat sebagai amal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yaitu sedekah sebagai bukti keimanan dan penghapus dosa. Para jemaah yang dirahmati Allah, merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sebagaimana di dalam pembuka surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, Hudan Lil Muttaqin, Alladzina Yuqimuna Shalata Wa Mimma Razaqnahum Yunfiqun. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih. Alif Lam Mim inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menegakkan sholat dan orang-orang yang mengeluarkan nafkahnya, mengeluarkan infaknya di jalan Allah terhadap apa yang Allah rizkikan. Para jemaah yang dirahmati Allah, merupakan rezeki yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita berupa kemudahan-kemudahan hidup diberikan oleh Allah Ta'ala fasilitas, maka itu merupakan sebuah karunia yang wajib disyukuri. Karena kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadida. Jika kalian bersyukur, maka ketahuilah Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat tersebut. Tapi jika kalian ingkar, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Kita ketahui hidup kita di dunia ini tujuannya adalah kehidupan akhirat. Dunia sebagai kendaraan bagi kita. Tidak satupun dari kita yang meyakini kekal di dalam kehidupan dunia ini. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Kita semua akan menuju negeri akhirat yang kekal, abadi. Sehingga Ali bin Abi Thalib menyebutkan, dunia ini berjalan melewati kita, sementara akhirat berjalan menyambut kita. Intaharatid dunya mudbiratan wa intaharatil akhirah mukmilatan. Walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Innal yawma amal wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal. Rawahu Bukhari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, menantu Nabi, salah seorang dari khalifah yang keempat. Beliau mengatakan, dunia ini berjalan melewati kita, sementara akhirat berjalan menyambut kita. Dan masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak, memiliki penghuni. Jadilah kalian anak-anak negeri akhirat, jangan menjadi anak-anak negeri dunia. Sesungguhnya hari ini yang ada adalah amal, belum ada hisab. Akan tapi besok dari kiamat yang ada adalah hisab, sudah tidak ada amal lagi. Sehingga pada kesempatan di dunia ini, mari kita banyak beramal, amal soleh, ibadah kepada Allah Ta'ala, solat, puasa, haji, umrah, zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kita bekal nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagi mereka, bagi kita sekalian, ketika akhirat menjadi tujuan, maka dunia tidak akan pernah tertinggal. Dan Allah akan menolong urusan kita. Dan kita harus yakin itu para jemaah. Namun kalau dunia menjadi tujuan kita semata hidup ini, maka Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusan kita. Dan juga apa? Dunia tidak akan pernah datang kepada kita kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man karatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'alaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadha ad-dunya wa hiya raghimah." Rawahu Ahmad. Barang siapa dunia menjadi tujuannya semata, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dan Allah akan menjadikan rasa kurang di kedua kelopak matanya. Dan dunia tidak akan pernah datang bangkit kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah padanya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah Ta'ala akan menolong urusannya. Dan Allah akan memberikan rasa cukup di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad. Perhatikan hadis yang mulia ini para jemaah. Kalau kita hidup dunia semata-mata untuk kehidupan dunia, maka Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Akan dirasakan, akan diberikan kepadanya kesibukan yang tidak akan pernah berhenti. Meskipun maaf, begitu banyak yang sudah didapatkan, uangnya, tanahnya, apartemennya, vilanya, rumahnya, mobilnya, banyak sekali yang sudah didapatkan, tapi dalam hal ini kedua matanya merasa kurang. Karena Nabi mengatakan, beliau bersabda, barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya dan akan menjadikan rasa kurang. Yang namanya rasa kurang, meskipun punya berapapun tidak akan pernah merasa cukup. Kalau kemarin dia berpikir makan apa, sekarang berpikirnya makan siapa? Karena merasa kurang. Orang mengatakan seharusnya yang ia makan tidak akan kurang sampai 7 turunan, tapi dia merasa kurang. Dia merasa kurang. Karena apa? Karena tidak diberikan rasa puas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kedua pelupuk matanya selalu merasa terancam. Selalu merasa kekurangan para jemaah. Dan ketahuilah, apa yang sudah ditetapkan kepada kita dari rezeki tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah para jemaah. Orang tidak akan meninggal kecuali sudah disempurnakan rezeki untuknya. Oleh karenanya para jemaah rahmati Allah, ketika akhirat menjadi tujuan kita, maka Allah Ta'ala akan menolong kita. Allah Ta'ala akan berikan rasa cukup pada kita, yaitu tidak tamak, tidak rakus, tidak serakah. Dan yang akan menjadi pikiran-pikirannya adalah bagaimana semua yang ada pada dirinya bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menyadari bahwa dunia itu terlaknat, begitu pula apa yang ada di dalamnya. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang belajar ilmu. Sebagaimana Nabi bersabda, ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrullah, wa ma walah wa alimun aw muta'allimun. Rawahu At-Tirmidzi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya dunia ini terlaknat atau dilaknat. Begitu pula apa yang ada di dalamnya dilaknat, kecuali berzikir kepada Allah Ta'ala dan ketaatan kepadanya, serta orang yang memiliki ilmu, orang yang berilmu, dan orang yang mau mempelajari ilmu. Ini para jemaah rahmati Allah. Sehingga kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini, karena memang dunia itu merupakan kehidupan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu, kehidupan yang berperdaya. Hendaklah kita memperbanyak beribadah kepada Allah, mengisi ibadah kepada Allah. Allah Ta'ala akan memberikan rasa cukup dalam hati kita. Wahai anak Adam, kata Nabi, ya bena Adam, tafarrau ni'ibadati, amla'u qalbaka ghinan, wa amla'u yadaika rizqan. Ya bena Adam, la tubba'id minni, fa amla'u qalbaka faqran, wa amla'u yadaika syuglan. Rawahu Al-Hakim. Wahai anak Adam, ya, apa kata Nabi, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan isi hatimu dengan rasa cukup, dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Wahai anak Adam, janganlah engkau menjauh dariku, karena aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran, dan akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Perhatikan, kalau kita jauh dari Allah, hati kita merasa kurang, fakir, tangan kita sibuk dengan pekerjaan. 24 jam, coba berapa waktu untuk beribadah? 24 jam, berapa waktu untuk Anda dan istri? Kebanyakan dipakai untuk kesibukan-kesibukan pekerjaan. Merasa sibuk terus tangan kedua tangannya. Dan tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup para jemaah. Namun kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala, hati kita merasa cukup, sehingga harta yang ada pada kita ini para jemaah rahmati Allah tidak digunakan kecuali untuk kebaikan-kebaikan, ya, untuk sedekah, untuk kebaikan-kebaikan. Dan yang merupakan harta kita sebenarnya adalah apa yang kita makan, ya, apa yang kita pakai. Adapun yang kekal adalah apa yang kita sedekahkan. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam, mali mali, Wahallaka ya bani Adam min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Anak Adam mengatakan, manusia mengatakan, yaitu apa? Hartaku, hartaku, duitku, duitku, uangku, uangku. Wahallaka ya bani Adam min malik, apa fungsinya hartamu? Bukankah hartamu adalah yang kau makan setelah itu habis, yang kau pakai setelah itu rusak, ya, dan yang kau sedekahkan, maka itu yang kau sedekahkan itu ya, yang apa? Yang kau biarkan, yaitu yang akan tetap ada, akan tetap ada para jemaah. Oleh karena itu para jemaah rahmat Allah, Nabi SAW menyinggung para sahabat bahwa kalian ini suka dengan harta ahli waris. Ayyukum mal warithi yahabbu ilaihi min malih? Siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih dicintai daripada harta dirinya? Qalu ya Rasulullah ma minna hadun illa man yuhabbu ilaihi. Wahai Rasulullah, kata para sahabat, tidak seorang pun dari kami kecuali tentu saja lebih mencintai harta dirinya, harta dirinya, ya, yaitu hartanya sendiri. Qala fa inna malahu ma qaddama wa ma la warithi ma akhar. Sesungguhnya harta dia adalah yang sudah dipergunakan untuk di jalan Allah, ya. Adapun harta ahli warisnya adalah ma akhar, yaitu yang dia tinggalkan. Harta yang kita pakai, yang kita makan berupa makanan, yang kita pakai berupa kepakaian. Yang kita makan habis, yang kita pakai berupa pakaian sudah rusak. Adapun yang ketiga yang kita sedekahkan, itulah yang akan apa? Yang akan kekal. Yang akan kekal. Dan ingat para jemaah rahmat Allah, orang yang bersedekah tidak akan pernah habis hartanya. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah tidak akan pernah habis. Ingat itu. Karena apa? Karena Allah Ta'ala akan memberikan ganti. Ma naqasat shadaqatun min mal. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Wa man tawadda'a lillahi rafa'ahu. Tidaklah harta berkurang karena sedekah, atau tidaklah sedekah mengurangi harta manusia. Dan tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba yang memiliki sifat maaf kecuali akan dimuliakan, ditambahkan kemuliaannya. Dan barang siapa yang tawadu, rendah hati karena Allah, akan diangkat derajatnya. Artinya sedekah ini akan mengurangi kefakiran, akan menambah keberkahan kepada harta kita. Nanti kita akan sebutkan keutamaan sedekah. Dan orang yang bersedekah para jemaah, setiap hari malaikat itu mendoakan kebaikan untuk diberikan ganti. Adapun orang yang maaf, yang pelit, kikir, berdegup, bakhil, ya, kedekut, semuanya itu, maka apa? Akan diberikan kehancuran. Ini malaikat yang berdoa. Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan. Tidaklah ada hari di mana seorang hamba berada di dalamnya kecuali dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqul ahra Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat yang pertama akan berdoa, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang suka berinfak, berikan ganti kepada orang yang suka bersedekah. Adapun malaikat yang satunya mengatakan, ya Allah, berikan kerusakan kepada orang yang pelit, mumsik. Biasanya kalau pelit itu orang memberikan istilah apa, simbol dengan tangan menggenggam begini. Nah, mumsik itu dari kata amsaka yumsik, seperti ini kita pegang handphone begini, kita amsaka yumsik. Sehingga orang yang memegang hartanya mumsikan. Malaikat, doa-doanya malaikat apa? Allahumma ati mumsikan talaban. Ya Allah, berikan kepada orang yang mumsikan, orang yang pelit, orang yang seperti ini, mumsik, megang hartanya, yaitu kehancuran. Para jemaah rahmati Allah, harta yang kita miliki sebenarnya, kata Nabi, adalah yang kita sedekahkan. Pernah suatu saat, Nabi menyuruh kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk membagi-bagikan daging. Bagaimana Aisyah? Sudah dibagikan semua? Sudah ya Rasul? Tinggal pahanya. Bukan Aisyah, bukan pahanya yang tinggal. Yang tinggal adalah yang dibaginya. Yang tinggal adalah yang dibaginya. Artinya yang tinggal yang akan kekal, yang sudah dibagikan itulah yang kekal dari Allah. Dan pahanya itu yang akan habis kita makan. Maka Nabi tadi menyebutkan, ya, ketika anak Adam mengatakan, ya kulun Adam mali mali, hartaku hartaku. Wahallaka ibn Adam min malik illa ma akalta fa afnait, au labista fa abnait, au tasaddaqta fa abdait. Bukankah hartamu yang sebenarnya adalah yang kau makan itu habis, kemudian yang kau pakai itu akan rusak. Adapun yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal. Sehingga ketika ada orang yang kaya dengan bersedekah ya 100 ribu dirham dikalahkan oleh dengan yang 1 dirham. Kenapa? Karena dia punya 2 dirham, 1 dirham diberikan. Sementara 100 ribu dia punya sekian ribu. Atau 100 dirham dia punya sekian ribu. Para jemaah rahmati Allah. Allah Ta'ala tidak melihat kecil dan besarnya. Allah Ta'ala melihat kepada niatnya. Tidak benar orang mengatakan, enggak apa-apa Anda enggak ikhlas yang penting banyak. Jangan. Ajarkan kepada manusia, ajarkan kepada orang agar semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Namun para jemaah rahmati Allah, kalau kita sayang dengan harta kita, tidak mau mengeluarkan di jalan Allah, maka akan menjadi malapetaka bagi kita di hadapan Allah. Akan menjadi bumerang, karena itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la tazulu qadama ibni Adam inda rabbih yawmal qiyamah hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an rizqihi min aina iktasaba, wa fima anfaqa, wa ma amila fima alima. Tidak akan pernah bergeser kedua kaki Adam di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya 5 perkara. Yang pertama ditanya untuk apa umurnya dihabiskan. Yang kedua waktu mudanya untuk apa digunakan. Yang ketiga hartanya dari mana dia dapat. Ketika dia dapat dari cara yang halal, belum selesai. Yang keempat ditanya untuk apa dipergunakan para jemaah. Nah ini. Dan yang kelima ilmunya untuk apa diamalkan. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, yaqulu abdu mali mali inna malahu bin malihi thalath, ma akala fa afna aw labisa fa afla wa ata fa tana wa ma siwa dhalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Rawahu Muslim. Seorang hamba berkata, hartaku hartaku, uangku uangku. Sesungguhnya uangnya dia, hartanya dia cuma 3. Yang pertama yang dia makan itu sudah habis. Yang kedua yang dia pakai sudah rusak. Yang ketiga yang dia berikan, yang dia sedekahkan, yang dia hadiahkan, yang dia infakkan, faktana, ya, maka itulah akan menjadi simpanan dia di akhirat. Adapun yang lain maka akan pergi, ya, dan akan dia tinggalkan untuk manusia, yaitu untuk ahli waris. Kalau ahli warisnya baik, para jemaah, ini hartanya ayah saya, ini harta ibu saya, mereka susah payah mencarinya, saya sedekahkan. Meskipun sekarang sudah menjadi hak milik ahli waris. Karena kalau kita sudah meninggal, seseorang sudah meninggal, detik itu pula hak kepemilikan secara syariat Islam sudah berpindah kepada ahli waris. Meskipun akte, ya, surat-surat sertifikatnya masih atas nama orang tuanya. Setelah dipotong hutang, dipotong untuk penguburan kain kafan, maka sisanya merupakan milik ahli waris. Kalau ahli warisnya anak yang soleh-solehah, dia keluarkan ini untuk masjid, ini tanah saya, saya wakafkan, bangun masjid. Ayah saya masih punya banyak uang, dibangun masjid, masya Allah. Padahal sudah menjadi haknya dia, hak anaknya. Tapi dulu orang tuanya lalai, anaknya dibuka oleh Allah Ta'ala apa hatinya. Namun sebaliknya para jemaah, kalau kita meninggalkan generasi yang memang dia itu mengikuti hawa nafsu, ya fakhulafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabau syahwat fa sawfa yaquna ghayya. Mereka meninggalkan generasi yang meremehkan salat dan selalu mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan dilemparkan kepada kehinaan. Sukanya hanya berfoya-foya, sehingga apa para jemaah, tidak hanya ingin menggunakan harta orang tuanya setelah meninggal, belum meninggal pun sudah diharapkan cepat mati. Kalau perlu dikasih obat overdosis supaya cepat mati. Naudzubillahi min dzalik. Dan kalau ketahuan, ya orang-orang yang membunuh orang tuanya dengan cara apapun dari yang kasar sampai yang halus, ya kalau ketahuan maka dia tidak boleh mengambil warisannya. Sebagaimana dalam kaidah fikih dikatakan, man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu untuk mengambil sesuatu belum waktunya, maka dia terlarang untuk mendapatkan hal tersebut. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita meninggalkan generasi yang baik, yang soleh dan soleha, tentu akan ingat kepada orang tuanya. Dikeluarkan harta orang tuanya untuk sedekah. Dikeluarkan harta orang tuanya untuk haji. Dikeluarkan harta orang tuanya untuk jariah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita meninggalkan mereka yang hanya mengikuti hawa nafsu, maka ingatlah para jemaah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Dalam surat At-Taghabun ayat 15, At-Taghabun ayat 15 Allah berfirman, sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah, ujian, cobaan. Ya, di sisi Allah lah pahala yang besar. Kalau anak itu menjadi anak yang soleh, kalau harta itu menjadi harta yang diinfakkan, disedekahkan, itu yang tersisa. Makanya ketika Nabi bertanya kepada Aisyah, sudahkah kau berikan semua, sudahkah kau bagi-bagikan daging-daging kambing tersebut? Apa kata beliau? Sudah ya Rasulullah, sudah semua. Tinggal pahanya yang belum. Yang tinggal yang kamu berikan itu. Adapun yang belum itu pahanya itu. Yang masih sisa. Artinya yang tinggal akan kekal, yaitu yang dibagikan sebagai sedekah kepada orang lain, kepada fuqara atau hadiah atau pemberian kepada jemaah. Nah, para jemaah rahmati Allah, orang-orang di luar Islam, mereka itu juga memiliki upaya untuk mengeluarkan hartanya. Orang-orang kafir juga punya, sehingga apa? Punya program untuk mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan apa? Jalan syaitan, untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita sebagai kaum muslimin tentunya lebih pantas untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 36, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fayufasayufiqunaha thumma takuna alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Allah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfiquna amwalahum, mereka menginfakkan hartanya, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Maka kita sebagai orang Islam hendaknya berinfak untuk apa? Menghantarkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan di tempat kita ini bisa ada masjid yang bisa kita pakai untuk taklim, untuk bangun, untuk kita bisa belajar ilmu, ya, sehingga tidak panas seperti di gedung ini, kan gitu Bapak Ibu. Ya. Karena kalau kita belajar di masjid, Nabi SAW tentu keberkahannya berbeda. Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimu sakinah wa ghashathumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Mereka membacakan kitabullah, mempelajari di antara mereka apa yang ada di dalam kitabullah, maka akan turun kepada mereka yaitu as-sakinah, ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahmati Allah, kita lihat dalam surah Al-Anfal tadi pada ayat yang 36, orang-orang kafir menginfakkan hartanya di jalan syaitan. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir itu menginfakkan jalan, menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengharapkan sebagaimana tidak kita harapkan. Mereka mengharapkan balasan dunia, tapi kita mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mereka infakkan, fasayunfiqunaha tsumma takunu 'alaihim hasratan. Dan mereka menginfak harta tersebut kemudian menjadi kerugian bagi mereka. Tsumma yughlabun. Kemudian mereka dirugikan dan dikalahkan. Nah, sekarang para jemaah, maukah saudara sekalian saya ajak untuk berbisnis? Ketika saya ajak untuk berbisnis dengan keuntungan sebulan 200 juta, saya yakin tidak satupun yang hadir di sini untuk menolak. Bukankah demikian Bapak Ibu? 200 juta per bulan. Ya. Tidak akan pernah menolak. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan bisnis. Karena memang yang namanya bisnis, tajir, ya, itu orang itu senang kalau mendengar. Apalagi ibu-ibu, masya Allah, ya, kesempatan bawa kue lah, bawa ini, ya, sah-sah saja. Memang itu merupakan karakter manusia, itu merupakan tabiat kita manusia, suka dengan keuntungan. Dalam surat As-Saff, ya, pada ayat berapa itu, 9-10, kalau insya Allah tidak salah, ya, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Allah Ta'ala berfirman, memanggil kita sebagai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, lihat para jemaah, meskipun orang beriman suka dengan bisnis, suka dengan perdagangan, karena Allah tidak menafikan tentang tijarah, antum jadi tajir tidak, silahkan, ya, silahkan kamu jadi tajir. Karena di sini Allah Ta'ala menyebutkan, wahai orang-orang beriman, maukah ditawarkan, maukah hal adullukum, aku tunjukkan kepada kalian kepada sebuah perniagaan, tijarah, bisnis, dagang. Namun maaf, perdagangannya bukan dapat 200 juta. Tapi perdagangannya apa? Tunjikum min adzabil alim. Menyelamatkan kalian dari adab yang pedih, meskipun dapat 1 miliar kalau terbakar untuk apa? Meskipun dapat 1 triliun kalau mendekap dalam penjara untuk apa? Kemudian semua disita. Ya. Di sini adalah apa? Sebuah bisnis, sebuah perdagangan, tunjikum min adzabil alim, yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Menyelamatkan kalian dari azab neraka. Karena seorang hamba yang dimasukkan ke dalam neraka ditanya oleh Allah, wahai fulan, seandainya engkau memiliki dunia dan isinya, apakah engkau mau menebus agar engkau dikeluarkan dari neraka dengan dunia dan isinya tersebut? Tentu saja ya Allah mau. Tentu saja mau. Begitulah jawabannya. Padahal aku menginginkan kepadamu lebih ringan daripada itu. Itu jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya para jemaah, seandainya kita dimasukkan ke dalam api neraka, ditukar dengan dunia dan di sini, semuanya akan kita berikan. Ada seorang ahli neraka dia. Dan dia orang yang paling nikmat hidup di dunia ini. Orang yang paling sukses hidup di dunia ini. Kemudian dia ditelupkan ke dalam api neraka satu tilupan. Lalu diangkat. Ditanya kepada dia. Orang yang paling senang, paling nikmat, paling bahagia di dunia, paling sukses. Diangkat satu tilup dari neraka, diangkat, ditanya oleh Allah. Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apa jawabannya? Tidak pernah ya Allah. Sudah lupa para jemaah dengan semuanya. Sudah lupa dengan semuanya. Ya. Jangankan di sana, di negeri akhirat, coba ya sering-sering kita datang ke rumah sakit, sering-sering kita tengok tuh orang-orang senior kita yang sudah sepuh, berada lama di atas pembaringan, berbagai macam penyakit telah menyelimuti dia, harta begitu banyak, uang begitu berlipat, tapi tidak bisa merasakan nikmat apapun para jemaah. Ya. Ukuran sukses bukanlah banyak harta. Ukuran sukses adalah diselamatkan Allah dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faza. Barang siapa diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, faqad faza. Dialah orang yang sukses para jemaah. Banyaknya harta bukanlah ukuran bahwa orang itu dikatakan kaya, kata Nabi. Laisa al-ghina 'an kasratil 'arad, walakin al-ghina 'ala an-nafs. Bukanlah kaya kaya harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Bukan kaya banyaknya duit, tapi kaya kaya hati. Bagaimana kalau duitnya banyak, hatinya kaya? Masya Allah, para jemaah. Enggak perlu Pak Ustaz saya pakai mobil Alphard ya, dengan Innova sudah cukup. Selebihnya masjid Pak Ustaz belum ini belum ada di sini. Subhanallah. Bukankah demikian Bapak Ibu? Ya. Maka itu yang akan tercatat, itu yang akan kekal di hadapan Allah. Dan ini bukan basa-basi. Ya. Ini Allah SWT telah menjelaskan. Dan orang-orang kafir ternyata juga punya semangat yang sama untuk mengeluarkan hartanya para jemaah. Sama. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan heran. Ya, kalau gereja-gereja besar dan megah, kalau program-program mereka juga bisa berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir itu mereka menginfakkan, sama namanya infak juga. Yunfikuna amwalahum, infakkan harta mereka untuk apa? Tujuannya beda. Kalau kita untuk menghantarkan manusia ke jalan Allah, kita mengharapkan ridhonya Allah, tapi mereka untuk apa? Untuk menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya sama, tujuannya berbeda para jemaah. Tinggal kita punya semangat untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah, maka insyaallah tidak akan harta kita berkurang para jemaah. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tentang perintah dan anjuran bagi kita untuk mengeluarkan harta kita. Pertama, surah Al-Baqarah 254. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudz dzalimun. Al-Baqarah 254. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah, anfiqu, infakkanlah. Tidak semua para jemaah. Apa? Mimma razaqnakum. Min di sini min litabai. Sebagian saja, tidak semua. Hanya satu orang yang bisa menginfakkan hartanya semua di dunia ini. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab mengeluarkan separuh dari hartanya, ingin berlomba dengan Abu Bakar As-Siddiq. Fastabiqul khairat. Ternyata apa? Setelah dicek, loh, Abu Bakar mengeluarkan semuanya. Dan kita ditanya oleh Nabi, lantas apa yang konsisten untuk keluargamu, Allah dan Rasulnya? Ini kalau Abu Bakar, beda dengan Pak Abu Bakar. Ya, Abu Bakar begitu. Ya, memang imannya sama, tidak sama para jamaah. Ya, tapi Allah menyuruh sebagian, tidak semua. Karena memang tidak boleh kita meninggalkan anak istri kita dalam keadaan kekurangan, tidak boleh. Tidak boleh para jemaah. Disuruh apa? Mimma razaqnahum. Sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumun la bay'u fihi wala khullah wala syafa'ah. Sebelum datang hari sudah tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi pertolongan, syafa'ah. Ya. Dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, sudah tidak ada lagi amal di hari akhirat yang ada hisab. Tidak ada lagi perdagangan, bisnis tidak ada para jemaah. Sekarang inilah mari kita berbisnis dengan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari apa? Dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu, para jemaah. Dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, oleh para salafus soleh, oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Harta ini bahkan pernah Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, engkau tahu apa yang kau makan? Iya ya Rasul. Setelah itu jadi apa? Ya, jadi sebagaimana kita tahu, keluar jadi kotoran. Itulah dunia. Itulah dunia. Juga pernah Nabi mengajak sahabat di pasar, kemudian terdapatlah seekor bangkai anak kambing, ditawarkan siapa yang mau membeli 1 dirham. Ya. Sahabat pun menolak dan mengatakan, ya Rasul, siapa yang mau? Jangankan membeli 1 dirham, diberi saja tidak mau. Sudah anak kambing bangkai cacat lagi. Apa kata beliau? Ketahuilah bahwa dunia lebih jelek di hadapan Allah dibandingkan dengan bangkai anak kambing. Namun ketika kita keluarkan di jalan Allah, akan menjadi apa? Menjadi sebuah kenikmatan yang kekal abadi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan lipat ganda, berlipat-lipat para jemaah. Berlipat-lipat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 261. Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Ingat, di jalan Allah, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena mengharapkan balasan yang lain, tapi mereka, permisalan mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana seperti satu biji, ya, yang tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 7 biji lagi, maka akan berlipat ganda menjadi 7 kali 100. Mi'atu habbah, 1 biji ada 7 tangkai, 7 tangkai 100 kali 7, 700, bahkan sampai tak hingga. Unlimited. Saya pernah membaca iklan, ya. Saya ingat tulisannya, ini akan memberikan kepada Anda hasil tanpa batas. Jadi enggak cukup hasil tanpa batas untuk urusan dunia, ya. Coba kita perhatikan, Allah Ta'ala akan memberikan hasil tanpa batas untuk urusan akhirat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita mau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dimisalkan oleh Allah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 1 biji kemudian tumbuh 7 tangkai. Satu bulir tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai ada 100 bulir. Kalikan 7 700 sampai tak hingga. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Allah Maha tahu. Maha luas rezekinya. Tidak hanya di akhirat ditambahkan, di dunia juga. Syekh Thaimin mengatakan ketika menjelaskan hadis tadi, yaitu mana qasat shadaqatun min mal, harta tidak berkurang karena sedekah. Kata beliau apa? Tidak berkurang pertama keberkahannya, begitu pula tidak akan berkurang juga nominalnya. Namun para jemaah, kita ini kan sudah terbiasa dengan logika kita. Kita sudah terbiasa dengan logika. Kalau punya uang 50 juta, diberikan 20 juta untuk masjid, ya maka tinggal 30 juta. Seandainya kita sepakat 50 juta diambil 20 juta sama dengan 700 juta, maka semua akan berlomba untuk bangun masjid. Ya. Karena kita sudah biasa dengan logika kita para jemaah, 50 juta diambil 20 juta, 30 juta. Ya. Tapi robahlah pandangan itu. Robahlah pandangan itu. Bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengurangi harta kita, baik secara nominal maupun berkah. Apa yang menggiring dan merubah pandangan itu? Tidak lain adalah iman. Iman, yakin. Jangan ragu sedikit pun para jemaah. Dan ingatlah, jangan kita menaruh harta di hati kita. Kalau kita meletakkan harta di hati kita, maka kita akan dikuasai oleh harta tersebut. Letakkan harta di tangan kita. Masjid ini perlu, anak yatim ini perlu, fukara ini perlu, fakir miskin ini perlu, kerabat kita, orang tua kita. Hidup akan nikmat para jemaah. Orang mengatakan berbagi itu indah. Dan buktikan ini. Semua yang kita lakukan kalau semata-mata karena Allah, yang akan kita rasakan nikmat. Nikmat. Bapak ibu datang kemari bersusah payah, hujan kita terjang karena kita ingin memahami kehendak Allah, kata ingin mendapatkan keberkahan ilmu, kata kita ingin menapaki jalan yang akan menuju kepada surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita tahu sekarang jalan surga, yaitu dengan cara salah satunya menginfakkan harta. Dan ternyata yang menginfakkan harta bukan hanya kita kaum muslimin, tapi mereka orang kafir pun juga menginfakkan hartanya. Kita keluar berapa meter, ada gereja megah, sebelahnya musola reor. Ya. Unik juga, ada masjid megah, pengajian tidak boleh. Ya. Bagaimana sekarang kita ada masjid? Ya jangan megah-megah sederhana. Kita bisa nikmat di situ. Insya Allah sekian orang, masya Allah bisa. Bisa, yakin bisa. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bikin masjid sendiri Bapak Ibu. Setuju? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan keinginan ini. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita, memberikan kemudahan, memberikan keberkahan kepada harta Bapak Ibu sekalian. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa membangun masjid. Karena apa? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ya, karena Allah, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga nanti. Di surga kelak para jemaah rahmati Allah. Kemudian ayat ketiga adalah surat Al-Baqarah 267-268. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastu biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah yang baik-baik dari apa yang telah kalian hasilkan dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini, dan janganlah ya kalian apa yaitu wala tayammamul khabitha minhu tufikuna walastum biakhidhi. Janganlah kamu memilih yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu, jangan beli yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan untuk diinfakkan. Ini saya punya kostat genteng bekas, genteng bekas. Ya udah retak-retak. Wala tayammamul khabitha minhu. Pak Ustaz ini punya ada semen tapi separuhnya sudah keras. Perlu disaring dulu. Jadi Ustaznya suruh nyaring. Ya, untuk masjid ya. Para jemaah rahmat Allah, jangan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhi. Jangan kamu keluarkan yang buruk-buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Ya, melainkan dengan memencikan mata alias dia enggak suka saya pakaian bekas ini, enggak laku dibuatkan. Jangan, kata Allah, ambil yang baik-baik. Ya, ambil yang baik-baik. Sementara engkau memikirkan mata enggan untuk memakainya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ya, inna syaitan asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kefakiran kepada kalian, menakut-nakuti kita. Jangan pak, jangan infak, nanti kan anak kita mau sekolah. Kapan bu? 3 tahun lagi. 3 tahun sudah bingung sekarang. Anak kita kan mau kuliah pak, padahal anaknya masih SMP. Ya. Jangan khawatir bapak ibu, benar, yakin, jangan khawatir. Allah Ta'ala akan ganti. Tapi yakin, kita menginfakkan harta kita karena Allah, bukan karena ingin ganti dunia. Ya. Tapi kita karena Allah Ta'ala akan ganti. Allah Ta'ala akan ganti para jemaah. Memang setan itu pintar, untuk apa? Untuk menggoda manusia, untuk menakut-nakuti manusia. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti dengan apa? Kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian dengan kekejian. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Namun Allah Ta'ala memberikan janji yang kepada kalian, yaitu ampunan dan keutamaannya. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Ta'ala maha luas dan Allah Ta'ala maha tahu. Yang akan sampai kepada Allah Ta'ala yang kita infakkan dari harta yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam surah Ali Imran 92, ya, harta yang sampai kepada Allah ketika kita infakkan dari harta yang kita cintai, yang kita sayang-sayang, yang kita gadang-gadang, ya. Tapi bukan batu akik yang dilus-lus. Enggak ada artinya, enggak ada harganya. Batu akik harganya cuma 100.000. Ya, harta yang kita gadang-gadang, harta yang kita sayang, itulah yang akan sampai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada kebaikan, ya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa yang kalian cintai. Kemudian pada ayat yang berikutnya para jemaah, surah Al-Baqarah 270-271. Al-Baqarah 270 ya 271. Ya, ini menjelaskan tentang apa? Tentang infak yang bisa menghapus kesalahan. Ya, infak bisa menghapus kesalahan. Baik itu dikeluarkan dengan terang-terangan maupun dikeluarkan dengan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi lebih baik. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah tahu. Dan tidaklah bagi orang yang dolim ada penolong seorang pun. Intu kudus sodokot fani'im mahiya. Jika kalian terang-terangan melakukan sedekah, fani'im mahiya, ya tidak mengapa, ya, itu merupakan kenikmatan. Namun kalau kalian mengeluarkan dengan tersembunyi, wa tukhfuha wa tukhul fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian mengeluarkannya sembunyi-sembunyi, diberikan kepada fuqara, maka itu lebih baik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan akan menghapus dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha tahu, ya. Dan Allah Maha memberitahu terhadap apa yang kalian lakukan. Para jemaah rahmati Allah, janganlah kita menyesal sebagaimana penyesalan orang-orang yang ingin minta diundurkan umurnya. Ya Allah, jangan kau matikan aku sekarang. Tolong beri waktu saya cukup untuk tanda tangan. Ya. Tolong minta waktu cukup untuk tanda tangan mengeluarkan hartanya. Ini, untuk ini, tanda tangan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia mengatakan apa? Allah Ta'ala berfirman, infakkanlah. Semua ayat mengatakan bukan semua hartamu, tapi min di sini min bahasa Arab, ya, ulama mengatakan min litabait, sebagian. Infakkanlah sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum apa? Sebelum datang kepada kalian yang namanya al-maut, kematian, para jemaah. Al-maut yang namanya kematian. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabbi, seandainya engkau mundurkan sebentar saja ajalku ini, cuma untuk cukup tanda tangan, supaya jelas mana untuk masjid, mana untuk fukara, mana untuk anak dan istrinya. Dia berwasiat. Tapi kalau sudah sampai di kerongkongan, para jemaah, sudah tidak ada artinya. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man ra wa dhanna annahu al-firaq wa iltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masa. Kalla, ingatlah. Idza balaghatit taraqi, kalau sudah nyawa sudah di kerongkongan, ya. Siapa yang bisa mengobati? Tidak ada yang bisa mengobati, para jemaah. Betis sudah menyatu. Sudah tidak ada yang berarti bagi kita. Harta sudah semua menjadi milik ahli waris. Sudah bukan milik kita lagi. Oleh karenanya Allah akan menerima tobat hamba sebelum apa? Nyawanya sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, rawahu Muslim. Allah akan menerima tobat hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Selagi tangan kita masih bergerak untuk pegang stick golf, bisa main badminton, bisa main sepeda, cobalah pakai itu tanda tangan, ini harta saya untuk masjid sekian. Ya, para jemaah rahmati Allah, sebelum tangan kita kaku, sebelum nyawa kita meregang, kemudian mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kau tunda saja sebentar ila ajalin qarib, fasaddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah, aku akan jadi orang yang soleh. Semuanya terlambat, para jemaah yang rahmati Allah. Kemudian bapak ibu sekalian yang rahmati Allah, ternyata yang paling banyak dan diberikan peringatan khusus untuk bersedekah itu adalah kaum wanita. Kenapa ibu-ibu? Apakah karena kaum wanita itu banyak duitnya? Sementara yang cari duit adalah bapak-bapaknya. Tapi yang dipanggil oleh Nabi banyak kaum wanita. Kenapa? Sudahlah mas, anak kita mau kuliah, kurang 3 tahun. Ya. sudah ditakut-takutin suaminya. Ya, mungkin banyak yang pelit. Ya, kita kalau di sini insyaallah enggak. Kalau pulang baru pelit. Ya, di sini Nabi memanggil kaum wanita, ya ma'syaron nisa, tasaddaqna, wahai kaum wanita, bersedekahlah. Walau min hulihikunna, meskipun dengan perhiasanmu. Fa innakunna aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamah. Karena kalian paling banyak penghuni neraka jahannam nanti pada hari kiamat. Ya. Begitu pula dipanggil lagi oleh Nabi, ya ma'syaron nisa, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar. Fa inni ra'aytukunna aktsara ahli an-nar. Faqalat imra'atu minhunna jasnatun wa balana ya Rasulullah, aktsara ahli an-nar. Qala tughfirna al-la'n wa takfurna al-ashir. Wahai kaum wanita, ya, bersedekahlah dan berbanyak istighfar. Karena aku melihat kalian yang paling banyak penghuni api neraka. Insyaallah di sini penghuni surga insyaallah. Ya. Dan berkata seorang yang cerdas dari mereka, kenapa ya Rasul? Kok kami ini penghuni yang paling banyak di neraka? Apa kata Nabi? Karena kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya. Para jemaah rahmati Allah, hadis ini sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Para jemaah rahmati Allah, para ibu-ibu, mari ya, selagi diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, kesehatan, diberikan peluang oleh Allah Ta'ala, yaitu keluasan rezeki. Mari kita bermudah-mudahan dalam berbuat baik, berlomba-lomba, sampai-sampai Nabi SAW ya, menyebutkan kepada wanita, ya nisa al-muslimat, wahai wanita kaum muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Wahai wanita kaum muslimat, jangan kalian meremehkan sedekah, ya. Jangan kamu merasa rendah meremehkan sedekah yang kau berikan kepada tetangga kalian, meskipun hanya seujung kuku kambing, bukan kukunya ya, enggak bisa dimakan, meskipun seujung kuku kambing. Artinya jangan kita remehkan sedekah itu para jemaah. Bahkan Nabi juga bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Takutlah neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Ini para jemaah. Ya. Jangan kita menyimpan harta kita karena kita takut miskin, takut kekurangan. Allah Ta'ala akan ganti semuanya. Nabi juga memberikan nasihat pada wanita, infahi awin dohi awin fiqi wala tuhsi fayuhsi Allah alaiki wala tu'i fayu'i Allah alaiki. Infakkanlah atau sedekahkan atau nafkahkanlah olehmu wanita, jangan kamu menghitung-hitung sehingga Allah akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu, dan janganlah kamu menakar-nakar sehingga Allah menakar-nakar pemberian Allah kepadamu. Ya. Ibu-ibu jangan merasa terpojokkan. Justru harus merasa alhamdulillah ya, datang kepada pengajian hari ini. Tadi hujan, enaknya di rumah ya, sambil santai, sambil masak. Tapi alhamdulillah diberikan kesempatan bisa datang pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kita juga berharap bersama ya, yang dulu kita tidak boleh ngaji di masjid, mudah-mudahan kita bisa bebas untuk ngaji di masjid lagi, dan itu jadi masjid kita sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebelum kita tutup ya, insyaallah sampai jam 11 karena ada keperluan, ada istrinya Ustaz Iman meninggal ya. Saya sampaikan pada kesempatan ini 10 poin keutamaan sedekah. Yang pertama adalah sedekah bukti kebenaran iman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, yaitu apa? As-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Burhan itu adalah cahaya, sinar matahari, terang. Sehingga kalau orang yang bersedekah ya, imannya terang, jelas. As-shadaqatu burhan. Orang yang bersedekah menunjukkan kejelasan imannya. Karena burhan merupakan sinar yang sangat kuat. orang yang bersedekah, ya, bukti daripada keimanan dia. Kita lihat iman yang paling tinggi dimiliki oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq. Ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Iman Abu Bakar Siddiq. Karena beliaulah, ya, sampai apa Nabi memuji tentang apa? Tentang harta beliau. Ya. Apa kata Nabi? Ma nafa'ani malun qat illa malu Abi Bakar. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadaku dari harta-harta yang ada kecuali hartanya Abu Bakar. Kita lihat istri Nabi Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau sebagai tajirah, sebagai pedagang, bisnis, ya, pebisnis perempuan. Dan Nabi dulunya yang menjual barang dagangannya, kemudian menjadi suami istri. Hartanya dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukti daripada keimanan. Dan yang kedua, para jemaah, menyempurnakan kekurangan pada zakat yang wajib. Menyempurnakan kekurangan pada zakat yang wajib. Jadi semua amalan yang sunnah, ibu-ibu, bapak sekalian, itu akan menambal kekurangan pada yang wajib. Juga termasuk sholat sunnah. Nabi bersabda, awal ma yuhasabul abdu yawmal qiyamah sholatuhu. Pertama dihisab pada seorang hamba dari amalnya sholat pada hari kiamat. Fa'in kana tammaha kutibat lahu tammah. Jika sempurna sholatnya, dicatat sempurna. Wa illam yakun atammaha, qala Allah azza wa jalla lil malaika, undur hal tajiduna li'abdi min tatawwu' fatakammiluna biha fariidatahu. Allah berfirman kepada malaikat, perhatikan, apakah hambaku punya apa? Punya ibadah yang sunnah, maka kalau ada, sempurnakan kewajiban dengan yang sempurna. Ya, dengan yang sunnah. Sempurnakan yang wajib tadi yang kurang dengan yang sunnah. Summa zakatu kadzalik, begitu pula dengan zakat yang wajib, kalau kurang disempurnakan dengan sedekah yang sunnah, ya. Summa tu'khadul a'mal ala hasabi dzalik, begitu pula amal-amal yang lain juga sama, para jemaah, ya. Jadi sedekah ini sebagai apa? Sebagai penyempurna. Kemudian yang ketiga, menghapus dosa. Ya. Menghapus dosa. Al-Baqarah 271. Ya. Al-Baqarah 271. In tubdu shadaqah fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian menampakkan sedekah, baik, enggak ada masalah. Tapi jika kalian menutupi, menyembunyikan, kemudian kalian berikan kepada orang fakir, fukara, itu lebih baik bagimu. Dan akan menghapus dosa-dosamu, menghapus kesalahan kita. Nabi bersabda, As-sadaqatu tutfi'ul khati'a, kama yutfi'ul ba'annar. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan, sebagaimana air bisa memadamkan api. Ya. Jadi Bapak Ibu, sedekah itu bisa menghapus dosa. Tentu ini dosa kecil. Dosa besar tidak bisa. Dosa besar bisa dihapus dengan apa? Dengan tobat. Ya. Innal hasanat yudhibnas sayi'at. Allah berfirman, kebaikan bisa menghapus kesalahan. Sedekah bisa menghapus dosa, dosa kecil. Dosa besar harus tobat. Ya. Nabi bersabda juga, ittaqillaha haitsu bakunta wa adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Wahulikinas bihulukin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kau berada. Ikuti perbuatan yang jelek dengan yang baik, karena itu bisa menghapus. Termasuk sedekah bisa menghapus dosa-dosa kecil. Ya. Kemudian sedekah menjadi sebab masuknya ke surga dan terbebas dari neraka. Nabi bersabda, innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah menetapkan surga untuknya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan sedekahnya. Dan Allah akan membebaskan dia dari neraka dengan sebab sedekahnya dia. Sebagaimana Aisyah berkata, ada wanita miskin datang kepadaku bawa dua anak perempuan. Aku memberikan kepadanya makanan, 3 butir korma. Lalu ia memberikan pada masing-masing kedua anaknya 1 butir, 1 butir. Lalu dia mengangkat 1 butir korma ke mulutnya untuk dimakan. Namun kedua anaknya minta lagi. Lalu dia 1 butir yang mau dimakan oleh ibunya, dia belah jadi 2. Inilah seorang ibu ya. Itulah seorang ibu. Ada orang miskin, wanita miskin dengan 2 anaknya datang kepada Aisyah, minta sesuatu, dikasihlah 3 butir korma. Ya. 1 butir korma dikasihkan kepada kedua anaknya. 1 butir, 1 butir. 1 butir sendiri untuk dimakan dirinya. Ketika mau dimakan, anaknya minta. Akhirnya dia belah jadi 2. Diberikan kepada satunya, diberikan kepada satunya. Ya. Kemudian apa? Hal ini membuat aku kagum, kata Aisyah. Lalu aku datang kepada Nabi, dan Nabi menjelaskan bagaimana tentang perbuatan wanita itu. Apa kata Nabi? Allah mewajibkan dengan perbuatan dia masuk surga dan dibebaskan dari api neraka. Inilah para jemaah, kalau kita itu punya kepedulian, kalau kita itu kasih sayang, ini kepada anaknya sendiri, bagaimana kalau kepada orang lain? Ini kepada anaknya. Dan pada anak itu sudah lumrah, sudah wajar, Bapak Ibu sekalian. Seorang ibu tidak akan pernah tega membiarkan anaknya kelaparan. Ini sebagai bukti. Seorang orang tua tidak mungkin makan anaknya sendiri. Namun Allah mencatat sebagai pahala. 1 dirham diberikan di jalan Allah, 1 dirham dibebas untuk budak, 1 dirham diberikan fakir miskin, 1 dirham diberikan pada istri, pahala yang paling banyak diberikan pada istri. Ya, yang diberikan pada istri. 1 dirham. Oleh karena itu, Bapak Ibu, terutama para kaum wanita, kalau diberikan lebih daripada itu oleh suaminya, nah inilah Nabi memberikan apa? Memberikan peringatan, ya, wahai kaum wanita, bersedekahlah. Ya, bersedekahlah. Kelebihan-kelebihan itu akan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah sedekah akan menjadi payung dari panasnya hari kiamat. Akan menjadi payung, itu menjadi penghalang kita. Ya. Nabi bersabda, "Inna dhillal mu'min yaumal qiyamah sadaqatuhu." Rawahu Ahmad. Sesungguhnya ya, yang akan menjadi payung, akan menjadi naungan bagi seorang mukmin hari kiamat adalah sedekahnya. Ya, sedekahnya Bapak Ibu akan menjadi penghalang, sementara matahari jaraknya cuma satu jengkal dari kepala kita. Orang ada yang keringatnya sampai di kaki, di betis, di perut, di leher, di telinga, ada juga sampai tenggelam. Para jemaah, bagaimana kita menggambarkan? Kita tidak bisa menggambarkan. Semua adalah sangat mungkin ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menggambarkan kalau sebelah satu kaki sebelahnya tenggelam bagaimana? Tidak bisa seperti itu. Ya, itu adalah di dunia. Tapi di akhirat berbeda para jemaah. Semua bisa terjadi. Ya. Yang ada adalah iman. Nanti orang yang akan mendapatkan naungan Allah, Nabi bersabda, "Saba'atun yudhilluhumullah bidhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan dari Allah. Di antaranya apa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fahaha hatta ta'lamu shimaluhu ma tufiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah, ya, yang dia simpan, yang dia sembunyikan, sehingga yang dia sedekahkan tangan kanannya, tangan kirinya dia tidak tahu. Karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, sebab datangnya pertolongan Allah, kemenangan dan rezeki. Sebab datangnya pertolongan Allah, kemenangan dan rezeki. Karena apa? Dari bersabda, hal turzakuna atau hal tursaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. bukankah kalian mendapatkan pertolongan dan kemenangan serta mendapatkan rezeki yang karena orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang lemah yang ada pada kalian. Saya tambahkan 4, yang ketujuh, melatih seorang untuk memiliki sifat dermawan, peduli, kasih sayang terhadap sesama. Kasih sayang terhadap sesama. Nabi bersabda apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka akan menyayangimu yang di langit. Begitu pula yang kedelapan, yaitu memelihara dari sifat kikir. Surat Al-Hasyr ayat 9. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang dijaga dari sifat kikir itulah orang yang beruntung. Jadi orang yang sukses, orang yang dermawan. Orang yang rugi, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang kedekut. Kesembilan adalah sebab datangnya keberkahan dan diberi ganti yang lebih baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dalam surat Saba ayat 39. Surat Saba 39, Allah berfirman, apa saja yang kamu infakkan, Allah menggantinya. Dan Allah lah pemberi rezeki yang lebih baik, yang terbaik. Surat Saba ayat 39. Bahkan tadi mendapatkan doa dari malaikat, ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakan yanzilan. Tidak ada hari yang dilewati oleh hamba kecuali dua malaikat turun. Jadi setiap hari malaikat turun pada masing-masing kita, ya, di pagi hari. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khulafa, ya Allah berikan ganti yang lebih baik kepada orang yang berinfak. Fayaqulu akhar, yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kepada orang yang mumsik, pelit, kikir, pelit, ya, kedekut, apa? Talafan, yaitu kebinasaan. Talafan, kerusakan. Kerusakan para jemaah, kehancuran, tidak berkah, banyak tapi tidak ada kebaikan sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan tinggalkan semuanya ini, Bapak Ibu. Tidak akan kita bawa. Kita hanya punya rumah masa depan tipenya 2x1. Tidak lebih daripada itu. Ibu-ibu pulang di lemari berapa bajunya? Dihitung. Setiap hari ganti bisa 5 kali. Di kuburan tidak pernah ganti, cuma sekali saja. Ya. Yang akan bersama dengan kita hanya amal soleh. Sebagaimana hadis yang panjang yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara' bin Azib, riwayat oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Ketika orang sudah dimasukkan kubur, ya, kemudian dua malaikat datang, ditanya bisa menjawab, lalu dibukakan oleh Allah pintu surga, diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang. Datanglah seorang yang penuh dengan kebaikan, bajunya bagus, baunya harum. Si mayit pun terheran-heran, siapakah engkau? Engkau penuh kebaikan di wajahmu. Apa kata orang itu? Abshir, hadzal yaumul ladzi tu'ad. Kabar gembira, ini hari yang dijanjikan pada dirimu. Ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Jadi amal soleh akan berupa manusia yang akan mendamping kita tatkala kita sendirian di alam kubur. Begitu pula ketika orang itu jahat, orang itu bejat, durhaka kepada Allah, ketika ditanya malaikat Munkarnakir, dia bisa jawab, dipukul, dikepuk, ya, sampai tulangnya kesana kemari, kuburannya dipersempit, pintu neraka dibuka untuknya, lalu datang orang yang jelek rupanya, baunya busuk. Terheran si mayit yang bertanya, siapakah engkau? Apa kata orang itu? Abshir hadza yaumul ladzi tu'ad. Inilah hari yang telah dijanjikan padamu. Ana amalukal khabith. Aku adalah amal jahatmu. Aku perbuatan jahatmu. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Al-Hakim, At-Tayalisi disahihkan oleh Al-Albani dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala. Oleh karenanya para jemaah, hendaklah kita ya, selagi masih ada umur, jangan sampai kita sia-siakan. Yang terakhir, sedekah bisa melapangkan dada, mendatangkan kebahagiaan. Melapangkan dada dan mendatangkan kebahagiaan. Ya, kalau kita bersedekah, berinfak jalan Allah Ta'ala. Karena kita senang, kita puas melihat orang tersenyum para jemaah. Kita senang melihat orang bersama anaknya tersenyum dari kekurangan-kekurangan yang ada. Sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat dan semoga diberikan semangat oleh Allah Ta'ala untuk tetap berinfak di jalan Allah setiap hari. Ya, kalau bisa kita punya program apa yang bisa kita lakukan, tetangga kita, security atau lain-lain, apalagi itu masjid. Ya, taruh celengan ibu-ibu sisa belanja, sisanya 1 juta sisanya. Sisanya. Ya, jangan. Coba masing-masing ada celengan ya, sekira apa diisi berapapun di situ. Dewan ke masjid. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ya, kita haruslah punya program setiap hari itu berinfak semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang lain, bersedekah kepada fakir miskin. Sampai di sini kajian ini, silahkan barangkali ada pertanyaan dari jemaah, apakah langsung atau tertulis, tafadhol. Ya, silakan Pak. Kenapa Pak?